Adapun alif menjadi tanda bagi rafa pada isim musanna, khusus pada isim musanna. Alif menjadi tanda bagi rafa khusus pada isim musanna. Wa aqul penjelasan syarahnya. Takunul alifu alamatan ala rafi'il kalimah fi mawdi'in wahid. Alif menjadi tanda rafa'nya kalimat pada satu tempat. Hanya pada satu tempat. Wa huwa isim musanna, yaitu isim musanna. Nah, contohnya hadaras sadiqani. Telah dua teman telah hadir datang. Fa sadiqan, lafaz sadiqan dalam jumlah fi'liyah ini hadaras sadiqan mutsanna, isim mutsanna. Wa huwa marfu'un, dan dia marfu' li anna fa'il, karena sebagai fa'il. Kan isim marfu'at ada 7, di antara adalah fa'il. Apalagi yang lainnya marfu'atul asma, indak ada 7 marfu'atul asma. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada wa khabar, isim kana wa akhawatiha, khabar inna wa akhawatiha. Apa lagi? Nah, apa saja tawabi'? Na'at wa taukid wa al-'athf wa al-badal. Nah, di sini mutsanna marfu dia sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Apa itu fa'il pengertiannya, Indak? Lagi mau tertulis ini. Iya. Tuh. Indak. Ismun marfu'un. Wa dallaman alaihi fi'l. Dan alaman wa ta'anil fi'l wa adaman fa'ala fi'la. Man fa'ala fi'la. Nah. Marfu' ba'dal fi'l ma'lum. Nah, wa dallal alaman fa'ala fi'l. Marfu' setelah fi'l ma'lum menunjukkan dia melakukan pekerjaan. Ini fa'il. Wa alamat rafi'i al-alif, dan tanda rafa' adalah alif. Niabatan 'anil dhamma, sebagai pengganti dhammah. Karena tanda asli rafa' adalah dhammah, maka alif sini adalah pengganti dari dhammah. Wa nunu 'iwadun 'ala tanwin, dan nun adalah pengganti tanwin. Pengganti tanwin di mana? Di jamak atau di isim mufrad? Sedang? Nah, pengganti tanwin pada isim mufrad. Fi qaulika, dalam ucapanmu isim mufradnya sadiqun. Nunnya pengganti tanwin pada isim mufrad. Sadiqun. Wa huwa ismu fa'il, yaitu isim mufrad. Apa itu isim mufrad dalam bab i'rab? Dan ndak madad la'ala wahid. Atau yang lebih lengkap lagi. Ke abu kan menjadikan satu, tapi bukan mufrad. Oh, nama Ustaz. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ما ليس مثنى ولا جموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه. نعم. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه. Ini pengertian mufrad dalam bab i'rab. Wal muthanna, dan muthanna di sini pengertiannya adalah huwa kullu ismin dalla 'ala ithnaini aw ithnatain. Semua isim menunjukkan dua laki-laki menunjukkan atau dua perempuan mu'annas. Biziyadatin fi'ah, dengan tambahan di akhirnya. Tambahannya apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Ketika marfu tambahannya alif dan nun. Ketika mansub atau majrur tambahannya ya dan nun. Aghnad hadhihi ziyada 'an al-'atif wal-ma'tuf. Tambahan ini mencukupkan dari al-'atif wal-ma'tuf. Nah, yang mengatofkan dan yang diatofkan. Dari ataf dan diatafkan. Contohnya akbal al-umarani wal hindan. Akbal al-umarani hindan. Datang dua Umar dan dua Hindu. Fal umaran lafzun dalla 'ala ithnain. Umaran dalam lafaz menunjukkan dua orang yang namanya Umar. ismu kullu wahidin min Umar, nama masing-masing dari keduanya adalah Umar. Bisa wujud di ziyadatin fi akhirih, dengan sebab tak adanya tambahan di akhirnya. Wa hadhihi ziyadah hiya al-alif wa nun, tambahannya itu alif dan nun. Wa yatuni 'ala al-ityan bi al-'athf wa takrir al-ism. Dan waw ini mencukupkan, tidak perlu mendatangkan waw 'athf dan mengulangi isim. Mencukupkan dari 'athif wal ma'thuf. Huruf 'athf dan ma'thuf. Bihaitsu taqul, kamu katakan hadara Umaru wa Umar, dengan mendatangkan apa? Atif wal ma'tuf, huruf atof dan pengulangan isimnya. Ketika ditambahkan alif dan nun, nah, tidak perlu didatangkan huruf atof dan pengulangan isim, cukup hadarul umarani. Wa kadzalikal hindan, demikian juga lafaz hindan, dua hindun. Bahwa lafzun dala ala thnatain, ini lafaz menunjukkan dua perempuan. Kullu wahidatin minhumma ismu Hindun, masing-masing dari keduanya namanya adalah Hindun. Wa sabu dalalatihi ala dhalik, sebab menunjukkan dua orang perempuan yang namanya masing-masing Hindun. Ini ditunjukkan oleh ziyadat alif dan nun fil mithal, adanya tambahan alif dan nun pada contoh tersebut, al-Hindan. Wujudul alif dan nun, dan adanya alif dan nun ini, tambahan alif dan nun, yauni ka'an etian biawil at wa takrilis, ini mencukupkanmu dari mendatangkan wa'atof dan pengulangan isim. Ketika ditambahkan alif dan nun, tidak perlu lagi datangkan huruf atof dan diulang isimnya. Lebih mudah, lebih ringkas, lebih gampang, lebih ringan, hindan. Takul, kamu katakan jika tidak ditambahkan alif dan nun, hadarat hindun wa hindun, mendatangkan atif wal ma'tuf, huruf atof dan ma'tufnya. Untuk lebih mudah, lebih ringan, cukup dikatakan hadaratin hindan, dengan ditambahkan alif dan nun. Tidak perlu mendatangkan waw ataf dan pengulangan isim. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ini tanda yang ketiga dari tanda-tanda rafa, yaitu alif. Alif menjadi tanda bagi rafa pengganti dari dhamma hanya pada setempat, pada isim mutsanna. Apa itu isim mutsanna? Itu kullu ismin dalla ala thnain aw thnatain bi ziyadatin fi akhirih sanin li tajrid an hadhi ziyada wa 'athfin yatbihi alai. Tamrin atau latihan, rudda kullu jam'in min al-jumlati ila mufrad, kembalikanlah setiap jama' dari jama' yang akan datang ke mufradnya. Tsumma san mufradat, kemudian jadikanlah musanna mufradnya. Tsumma da'a kullu musanna fi kalamin mufid, letakkanlah setiap musanna tersebut pada jumlah mufidah. Baiti yakun marfu'an wa hiya dhim jumu'. Dalam jumlah mufidah sebagai marfu', apakah sebagai fa'il, mubtada, khabar atau yang lainnya. Dan jama'nya yaitu yang berikut ini. Yang terakhir. Apa jimalun? Jimalun, nah, mufradnya apa? Misalnya jimalan, jamalan, afyalun, fiilnya, misalnya fiilan, syufun, syifun, misalnya syifan, nah, sohariju, mufradnya apa? Sohariju, nah, apalnya sohariju? Ada yang pernah dapat? Ada yang bawa kamus? Kamus mana? Sehari. Apa? Dengar. Dicari ya. PR. PR bisa kan? Nah, duyun apa artinya? Duyun. Apa duyun? Duit atau bayar cari baju mandi. Ngejum mana enak? Perannya apa? Ngejum. Misalnya? Ngejum. Bisa tinggal di sana bareng dulu. Nah, ngejumani. Ada ikut. Perannya apa? Hadikum. Hading qatun. Nah, zananya hadi qatan. Nah, qaratisu. Qatnya apa? Qirtasan. Zananya qirtasan. Qirtasan. Nah, mahabiru. Qatnya apa? Hah? Tinta apa? Mihrab. Mihrab kalau mihrab. Apa? Apa sekalian? Khabiz. Oh, batan, bakar roti. Kalau mau khabiz nanti makbas. Tempat pembakaran roti, pembuatan roti. Kalau mahabir kayak mihbar, tinta apa? Mahabir. Makhok sebab tadi terakhir apa yang itu makhabis? Mukronya apa? Makhbaz, makhbazan, ahviya. Nak sepatu iya dia sedang hidaun kumusun nah atibau tabibun tabibani nah turukun tariqani nah syurafa'u syarifun syarifun makanannya apa? Syarifan nah syarifan mata'in makanannya apa? Mak'adun mak'adani nah mudama'u nah nah jidranun tembok urutnya apa? Jidarun makanannya apa? Tambahkan alif dan nun jidaroni syababikun syababikun syababik apa syabab mukhalatnya apa ini ada rukapnya terakhir ada rukapnya terakhir cari wajib manzil babun babani nah babun babani nawafidun nawafidun mukhalatnya apa oh nafidatun nafidatun nafidatani anisatun nisaun anisatun anisatun isim apa jema mana salim tambah alif dan ta protnya berarti apa anisatun anisatani apa anisa perempuan-perempuan sudah apa sudah ya sudah lewat apa masa suri kada luar nah, sudah tidak hit lagi. Kada luar sudah tua lanjut usia. Pause. Ruk'aun. Orang yang ruku. Ruk'aun. Orang yang sedang ruku. Ruk'aun. Nah, ruk'aun. Ruk'aun. Umurun. Umurun. Hah? Umurun. Umurunnya apa? Umurun. Amrun. Biladun. Baladun. Baladani. Nah, attarun. Itarun. Kereta api itu. Kereta api. Aku tahu di sana. Kamu perutnya? Di penjuru apa? Hektor. Kotron. Kotron. Nah, kotron. Tufahatun. Buah. Buah apa lo? Nah, tufahun. Tufahan. Masya Allah. PR-nya lagi tiga ya, cari artinya Sohari, Duyun, sama Syababi. Cari mufradnya apa? Sohari, Duyun, sama Syababi. Oh iya, sana. Kalau bisa, Bisatin tuh. Apa? Basatin. Basatin kebun-kebun. Bustan. Bustan. Oh, lewat tadi ya? Lewat. Oh, akhwan. Basatin, jamaah Bustan. Bustan. Bustan. Matan berikutnya dhu'ku lawahid min al-muthannayat al-atiya fi kalam fi letakkan masing-masing muthanna yang akan datang dalam jumlah mufidah. Ada berapa ini? Ini wajibul manzil apa? Tambah rajin ya insyaallah. Yang ketiga dhu'fi al-amakin al-khali min ibarat al-atiya min al-fadh al-muthanna. Letakkan di tempat yang kosong dari ungkapan yang akan datang lafaz-lafaz muthanna. Letakkan isim mutsanna yang cocok di tempat-tempat yang kosong. Wajibul manzil. Kemudian yang berikutnya, niyabatun nun 'inda dhammah. Tempat yang keempat, tanda yang keempat dari tanda rafa. Nun menjadi tanda bagi dhammah. Qalu amma nun fatakunu 'alamatan rafi fil fi'il mudhari. Adapun nun menjadi tanda bagi rafa pada fi'il mudhari. Idza tasala bi dhamir tafniyah aw dhamir jam' aw dhamir muannatsah bil mukhatabah. Apabila fi'il mudhari bersama dengan dhamir tafniyah atau dhamir jam' itu jam' atau dhamir muannatsah bil mukhatabah. Atau nama lainnya apa? Al af'alun khamsah. Atau nama lainnya juga al amtsilatun khamsah. Penjelasannya wa aqul wa katakan yakunu nunu 'alamatan 'ala anna al kalimata hiya allati fiha marfu'ah fi mawdhi'in wahid. Nun menjadi tanda bahwasanya kalimat yang nun berada padanya, kalimat tersebut marfu, itu hanya pada satu tempat. Nun menjadi tanda rafa'nya kalimat. Nah, kalimat yang padanya terdapat nun menunjukkan kalimat itu marfu, itu hanya pada satu tempat. Wa huwa al-fi'l al-mudhari, yaitu fi'l mudhari al-musnad ila alif al-ithnain aw al-ithnatain aw al-musnad ila waw jama'atin dhukur aw al-musnad ila ya'il muannatsatin mukhatabah. Yaitu fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif al-ithnain, alif dua mudzakkar, atau ithnatain, dua laki-laki, afwan, dua perempuan, ithnain dua mudzakkar, ithnatain dua mu'annas, perempuan. Atau disandarkan ke wawul jama'ah dhukur, wawul jama'ah laki-laki. Atau disandarkan ke ya mu'annas al-mukhatabah. Nah ini, nama lainnya apa? Al-af'alun khamsahna. Karena pengertian afal khamsah kullu fi'il mudhari idza tasala bi alif al-ithnain ithnatain aw al-jama' wa al-muannatsah al-mukhatabah. Amal musnad ila alif al-ithnain adapun yang disandarkan oleh alif al-ithnain fana contohnya as-sadiqan yusafirani mudah. Syaitnya yusafiran. Fi'il mudhari marfu' wa ala madrafi ish thubutun nun. Ya batan aidu ma li annahu min al af'alil khamsah. Wa nahu jinnalanya wa antum tusafirani wadan. Kalian berdua akan safar besok. Fa qulna ucapan kita dalam jumlah fidah ini dalam kalam ini safiran, kada besar demikian juga tusafiran. Fi'il mudhari adalah fi'il mudhari marfu'. Itajarrudi min an-nasb wal jazm karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Ini yang merafakannya amil ma'nal. Itajarruduhu itajarrudi min an-nasb wal jazm. Karena amil ada amil lafzi ada amil ma'nal. Amil ma'nawi seperti yang merafakkan fi'il mudhari yang merafakkan mubtada itu amil ma'nawi. Yang menjirkan mudhafun yang menjadikan apa mudhafun ilaih. Ada yang mengatakan amil ma'nawi, ada yang mengatakan amil lafzi. Kalau mengatakan amil ma'nawi berarti menjadikan apa al-idhafah, penyandaran. Amil ma'nawi. Yang mengatakan amil lafzi yang menjadikan adalah al-mudhaf. Ada yang lebih kuat, ambil lafzi lebih kuat daripada amil makna. Nah, yang merafakan fil mudhari dan amil ma'anwi itu ditajaru di minan nasib wal jazim, karena kosong dari amil nasib dan amil jazim. Wa alamat rafi'i thubutun nun, dan tanda rafa' adalah tetapnya nun, adanya nun. Nun tetap ada, tidak dibuat. Wa alifu litsnaini fa'ada, alifu litsnaini sebagai fa'il. Dhamir muttasil, dhamir munfasil, alifu litsnaini. Apa dia dhamir muttasil atau dhamir munfasil? Dhamir munfasil. Nah, termasuk dhamir apa? Munfasil. Munfasil. Apa itu munfasil? Yang boleh terpisah. Ini alif bisa boleh terpisah sendiri itu. Dhamir muttasil. Fa'il mabni 'ala sukun fi mahall mabni 'ala sukun di tempat rafa' sebagai fa'il. Wa qad ra'aita anna al-fi'la al-mudhari' al-musnad ila alif al-ithnain qad yakunu mabdu'an bil ya' bi dalalah 'ala al-ghaibah. Dan kamu lihat bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif al-ithnain kadang diawali dengan ya, menunjukkan ghaibah, orang ketiga. Dia. As-sadiqun safaran, dua sahabat, dua teman akan safar besok. Menunjukkan apa? Orang ketiga, ghaibah. Dalam percakapan ada tiga, nah, ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama dikatakan mutakallim, yang berbicara. Yang kedua yang diajak bicara namanya mukhatab. Yang ketiga yang tidak hadir, tidak diajak bicara, ghaibah. Wa qad yakunu mabdu'an bi ta, dan terkadang pula didahului dengan ta, diawali dengan ta. Dalam ani khitab, menunjukkan khitab, diajak bicara orang kedua. Karena film ini tadi sebenarnya pada contoh yang kedua. Antuma tusah, kalian berdua safar besok. Taknya menunjukkan apa? Khitab. Nama ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Sampai sini ada yang belum jelas? Pembahasan tanda-tanda rafa. Nah, nanti kalau selesai ini ada PR lagi ya. Sampai disini aja dulu ya. Kayaknya gak terlalu banyak. Enggak, tidak boleh kan itu. Kalau Al-Qur'an misalnya, kenapa mesti pakai langsung? Tidak, langsung saja Akbala Umaroni. Umaroni. Akbala Umaroni. Sementara Umar, nama orang sudah mari. Di sini pakai alif lam gitu. Tidak pakai alif lam, dari segi boleh-boleh saja. Akbala Umaron, karena fa'il tidak disyaratkan harus ma'rifah. Ja'a Muhammadun, ja'a rajulun, boleh kan? Dilarang. Hanya di antara bedanya, di antara syarat mutsanad dan syarat jama' itu dinakirahkan. Di antara syarat mutsanad dan syarat jama' itu dinakirahkan. Sehingga dia boleh pakai alif lam. Tinggal enggak pakai alif lam berarti jadi nakirah dia. Dua Umar. Jadi Muhammaduna. Jadi isim nakirah. Ketika menggunakan alif lam jadi apa? Ma'rifah kembali. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan alif lam. Ada pun lagi boleh-boleh saja, tapi dia apa? Jadinya nakirah. Dan fa'il tidak disyaratkan harus ma'rifah. Boleh saja nakirah. Allah a'lam. Makanya sini tadi contohnya pakai alif lam ya, bukan dia ma'rifah. Dari banyak yang pertama umur sampai umur. Sudah jelas? Dari segi boleh-boleh saja, bedanya kalau alif lam pakai lam berarti dia ma'rifah, kalau enggak pakai lam nakirah. Singkatannya di antara syarat-syarat mutsana dan syarat jamak dinakirahkan terlebih dahulu. Allahu a'lam. Nah, cukupnya di sini agar tidak tambah lagi PR-nya nanti. Nanti selesai lagi ini akan tambah lagi PR. Subhanakallah. Ada PR sebelumnya? Ada. Ada dikumpulnya.